Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut ini sesi yang ke-14. Sebelumnya kita bahas lebih dulu ujian tadi. Ada 20 soal. Nanti ada yang koreksi sendiri. Kita lihat jawabannya kembali. Nomor 1, kata yang digarisbawahi pada ayat summa kalla sawfa ta'lamun. Pada kata ta'lamun termasuk fi'il. Nah. Kata ghaib dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi termasuk isim. Benar. Kalau tadi termasuk fi'il karena ada sofa ya. Ini termasuk isim karena ada bi. Ayat ini innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' termasuk jumlah ismiyah. Benar apa salah? Benar. Lalu summa dan iza termasuk huruf jar. Sesudahnya pasti isim. Salah. Musanna dibuat dari bentuk mufradnya dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Jamak muzakkar salim dibuat dari bentuk mufradnya dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Benar atau salah? Benar. Nomor 6, kata yang digarisbawahi dalam ayat warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Rasikhuna termasuk jamak mudzakkar salim. Benar apa salah? Benar. Karena ada waw dan nun di situ. Kata yang digarisbawahi pada ayat alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Kata as-samawati termasuk dalam jamak mu'ana salim. Benar apa salah? Benar. Karena ada alif dan ta. Ta maftuha. Lalu bentuk musan dan jamak dari kata naharun berturut-turut adalah naharani dan anharun. Benar atau salah? Benar. Semua betul nih berarti. Terus nomor 9, dalam surat Az-Zumar ayat 71, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Ada kata yang digarisbawahi yaitu rusulun dan ayati. Keduanya termasuk jamak taksir. Salah. Rusulun itu masuk? Jamak taksir, ayati masuk? Jamak muannats salim karena ada alif dan ta. Fi'il itu ada tiga keadaan yaitu marfu, mansukh dan atau majrur. Salah. Tanda marfu, mansukh dan majrur untuk isi mufrad sama dengan jamak taksir. Nah, isim musanna, jamak muzakkar salim dan asmaul khomsah memiliki tanda i'rab dengan menggunakan huruf, bukan harokat. Benar. Kata ini digarisbawahi dalam hadis maniktasala yaumal jumu'ati. Ada dua kata, yauma dan jumu'ah, masing-masing dalam keadaan mansub dan majrur. Hah? Benar. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 18, bal antum basyarun. Kata yang digarisbawahi berarti kalian berdua laki-laki untuk musanna. Salam. Ayat innama nahnu muslimun yang digarisbawahi berarti kami digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Benar. Syarat mamnu' minas sharf isim tidak boleh tanwin adalah tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh disandarkan pada kata lain sebagai mudhaf. Benar. Nama seperti Umar, Yazid, Mughirah tidak boleh ditanwin. Benar. Kata seperti mafatihu, manadilu, sohaifu semuanya tidak boleh ditanwin karena termasuk sigoh muntal jumu'. Benar. Karena ada alif lam, kata yang digarisbawahi dalam sholaitu fil masajidi dalam keadaan majrur dengan kasrah. Benar. Dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kata yang digarisbawahi yaitu man. Ya man. Termasuk isim syarat dan hukumnya mabni dengan sukun. Yaitu isim syarat, man isim syarat dan mabni dengan sukun. Baik. Saya cek di absen dulu sebentar ya. Ada yang lupa tulis nama? Oh, Febri berarti. Baik, kita lanjut ke bahasan yang baru, halaman 17. Kalau kita sudah pelajari kemarin tentang isim-isim sampai 9 dan kita pelajari tanda-tanda i'rabnya, juga tanda-tanda mabninya sampai pada ismul ladzi la yansharif. Sekarang kita pelajari fi'il. Nanti tanda-tanda i'rabnya juga nanti ada yang mabni-mabni kita pelajari. Juga apa saja yang menyebabkan fi'il itu jadi marfu, mansub dan majzum. Nah, ini nanti kita pelajari juga di sini. Nah, kita lihat halaman 17 fil af'ali. Tentang fi'il, fi'il. Tentang fi'il, fi'il. Nah, fi'il itu dibagi tiga. Salah satu aksam fi'il itu dibagi tiga. Yang pertama al-fi'lul madhi. Yang kedua al-fi'lul mudhari'. Yang ketiga fi'lul amri. Yang pertama fi'lul madhi. Madhi, fi'il itu kata kerja. Madhi itu artinya lampau. Yang kedua al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari artinya kata kerja untuk sekarang dan akan datang. Jadi sedang atau akan datang. Sedang atau akan datang. Kemudian yang ketiga fi'lul amri. Fi'il kata kerja, al-amri perintah. Saya ulang. Yang pertama fi'lul madhi. Apa fi'lul madhi? Kata kerja lampau. Yang kedua fi'lul mudhari. Sedang atau akan datang. Yang ketiga fi'lul amri. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Sudah? Nah, lihat. Untuk pembahasannya kita rinci satu persatu. Di sesi 14 ini kita bahas fi'il madhi dulu. Kata kerja lampau. Dalam bahasa Inggris disebut apa? Past tense. Namun kemarin saya sudah sebutkan perubahannya itu nanti fi'il-fi'ilnya itu beraturan. Perubahan fi'ilnya itu nanti beraturan. Nanti madinya pakai yang ini. Cukup nanti kita hafal polanya, bisa ubah jadi mudhari. Kita hafal polanya lagi, bisa ubah jadi amr. Ya, kita ada yang beraturan, namun ada yang pakai huruf-huruf illah. Kita pakai yang beraturan dulu. Huruf illah atau huruf yang ada alif, waw, dan ya, itu nantinya punya aturan tersendiri. Namun intinya masih lebih mudah daripada bahasa Inggris. Semua tenses atau semua waktu itu tadi bisa kita ubah dengan mudah. Nanti saya kopikan tentang pola-pola perubahan fi'il. Nanti kalau fi'ilnya sudah selesai dulu kita bahas. Sekarang lihat yang pertama al-fi'lul madhi. Kata kerja madhi apa tadi? Lampau. Lihat pengertiannya al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadasin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il kata kerja dalla yang menunjukkan ala hadasin, ala atas hadasin peristiwa. Peristiwa fi di zamanil madhi, zaman waktu. Al-madhi lampau. Al-madhi lampau. Sudah? Contohnya, kataba, telah menulis. Jadi kalau kita artikan itu telah ya. Ingat ya, kalau kita artikan itu telah artinya. Kataba, telah menulis. Fataha, telah membuka. Fataha, telah membuka. Qoro'a, telah membaca. Jalasa, telah duduk. Syariba, telah minum. Coba diulang artinya. Kataba, telah menulis. Fataha, telah membuka. Qoro'a, telah membaca. Jalasa, telah duduk. Syariba, telah minum. Nah, kita lihat lagi pembagiannya. Ilmu nahwu ini bagi-bagi terus. Ya. Aslinya artinya sederhana, dibuat nambah-nambah bagi lagi. Fi'lul madhi dibagi dua. Ada yang pertama ma'lumun. Yang kedua majhulun. Ya, yang pertama itu ma'lumun, yang kedua itu majhulun. Kalau ma'lum itu dalam bahasa kita kata kerja aktif. Kalau majhul, kata kerja pasif. Masih ingat kata kerja aktif dan pasif? Bahasa Inggrisnya dulu dapat berapa? Saya memukul Ahmad. Ya dah? Ini kata kerja aktif apa sih? Terus Ahmad dipukul. Ini kan pasif ya. Biasa kalau dalam bahasa kita tambah lagi oleh saya. Namun kalau bahasa Arab ini biasanya disembunyikan. Biar enggak tahu ketahuan siapa yang pukul. Nanti ada tujuan-tujuannya. Kenapa disembunyikan? Bisa jadi sudah diketahui, bisa jadi memang ingin disembunyikan biar enggak ketahuan. Itu namanya majhul. Jadi ma'lum itu artinya diketahui. Kalau majhul itu tidak diketahui. Jadi ma'lum secara bahasa itu artinya diketahui pelakunya. Ya, diketahui pelakunya. Kalau majhul tidak diketahui pelakunya. Saya ulang, kalau ma'lum diketahui pelakunya. Kalau majhul tidak diketahui pelakunya. Sudah? Sekarang lihat. Kita lihat contohnya dulu. Tadi saya memukul ya. Pakai saya biar enggak mengorbankan orang lain. Saya memukul Ahmad. Atau sini, ini enggak ada namanya di sini, Hussein. Memukul Ahmad. Ingat ya, kalau buat kalimat, kalau fiil, jumlah fiiliyah, fiilnya di depan nanti. Kita kata kerja dulu, baru nanti subjeknya, baru nanti objeknya. Jadi kalau mau dibuat doroba, Hussein Husainu Ahmada. Ini subjek atau pelaku? Ini pelakunya ya. Ini objeknya. Ini kata kerja. Kalau diartikan gimana? Husain memukul Ahmad. Gak bagus kalau diterjemahkan memukul Husain Ahmad. Ya, jadi gak boleh pakai cara menerjemahkan, gak boleh pakai yang langsung terjemahkan letter like dari Arab. Namun nanti kalau mau diterjemahkan balik, Husain pelaku itu biasanya dommah, objek ini biasanya fathah. Dibedakannya di situ aja. Maka Husain memukul Ahmad. Nah kalau mau dibalik, maaf, kalau mau Husain biar nggak ketahuan, Husain ingin disembunyikan, berarti kita buat jadi pasif, kalimatnya jadi doroba dirubah. Duriba, siapa yang pukul? Husain yang memukul ya. Disembunyikan, dihilangkan, hapus. Sisa Ahmad. Duriba Ahmadu. Duriba Ahmadu. Jadi doroba diubah jadi duriba. Kalau ini artinya memukul, kalau yang di bawah ini artinya dipukul. Dipukul. Ya. Memukul doroba, dipukul itu duriba. Ya? Dicatat dulu, catat. Direnungkan. Nah, sudah tanya sampai situ. Ahmad ini diubah harokatnya jadi dhamma karena dia sudah menempati posisinya Husain. Dia bukan pelaku, pengganti pelaku. Nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi dia jadi ini. Dia maju ke depan. Husainnya dihapus. Apa sebab dihapusnya tadi? Macam-macam. Nanti kita bahas ketika bahas naibul fa'il. Enakan bahasa Arab kan? Gampang sekali itu, masya Allah, luar biasa. Ujian aja sudah ada yang dapat 100 itu. Baru saya periksa satu. Sudah. Sekarang kita buat ini caranya gimana? Lihat apa yang berubah di sini. Doroba jadi duriba. Harokat akhirnya tetap nggak? Tetap. Ingat ya, kalau fiil itu mabni, tidak berubah. Rata-rata itu mabni. Ini lihat, tetap kan? Harokat pertama berubah nggak? Berubah. Doma kan? Harokat kedua berubah. Kasrah. Sederhananya gitu dulu. Nanti ada rumitnya. Yang sederhana dulu, rumit nanti malah sakit. Ya, sudah. Jadi doroba jadi duriba. Sekarang lihat di buku. Lihat sebelah kanan dulu. Nanti bandingkan dengan sebelah kirinya. Jadi apa? Maklumnya yang diketahui pelakunya. Lihat kataba. Ya, kita ubah. Kataba itu artinya apa? Menulis. Sekarang ditulis gimana? Lihat di sebelah, jadi kutiba. Kutiba kan? Iya. Pokoknya harokat pertama itu dhamma, harokat sebelum terakhir itu kasrah. Harokat akhirnya tetap fathah. Fataha jadi futiha. Sa'ala jadi su'ila. Syariba jadi syuriba. Qara'a jadi quri'a. Fahima jadi fuhima. Doroba jadi duriba. Qatala jadi kutila. Nazara jadi nuzira. Nasara jadi nusira. Qatafa jadi kutifa. Ghalaqa jadi gulika. Sekarang artinya, kataba menulis, kutiba ditulis. Sambil diartikan kalau belum paham. Fataha membuka, futiha dibuka. Sa'ala bertanya. Sa'ala bertanya. Su'ila ditanya. Wes pinter. Syariba minum. Syuriba diminum. Qara'a membaca. Quri'a dibaca. Fahima memahami. Fahima memahami. Fuhima dipahami. Doroba memukul. Duriba dipukul. Kotala membunuh. Kutila dibunuh. Jadi ini dibunuh ya, bukan dimatikan. Kalau listrik pakai apa? Dimatikan kan? Tapi kalau di Papua itu dibunuh. Bagi yang menggunakan keran harap dibunuh. Iya, pelakunya gak diketahui. Nazoro melihat. Nazoro melihat. Nuziro dilihat. Nasoro menolong. Makanya Nasrani itu dikatakan Nasrani karena menolong Nabi Isa. Jadi penolong. Sekarang Nusiro ditolong. Jangan ngomong nanti masuk ini hukum IT nanti. Kotofa memetik. Kutifa dipetik. Ghalaqa menutup. Guliqa ditutup. Misalnya kalau ada toko sudah tutup, tokonya mughlaq. Tokonya itu mughlaq. Wah, sudah mughlaq sekarang. Mughlaq itu maksudnya ditutup. Dari kata guliqa tadi. Sudah? Nah, istirahat dulu 5 menit.